sejuk malam, hati membeku. Sayang kau jauh, aku rindu. Dan saat ini hasrat mendayu, ingin kau ada bersamaku. Di seberang jalan kulihat dua insan mesra bercumbu, aku cemburu. Biarlah saat ini kau tak bersamaku, kan ku nanti esok hari kau hadir seiring mentari. Pastikan kita regup nikmat asmara, raih bahagia seperti mereka di seberang jalan. Di sejuk malam, hati membeku. Sayang kau jauh, aku rindu. Dan saat ini hasrat mendayu, ingin kau ada bersamaku. Di seberang jalan kulihat dua insan mesra bercumbu, aku cemburu. Saat ini kau tak bersamaku, kan ku nanti esok hari kau hadir seiring mentari. Biarlah saat ini kau tak bersamaku, pastikan kita regup nikmat asmara, raih bahagia seperti mereka. Kan ku nanti esok hari kau hadir seiring mentari. Kan ku nanti esok hari kau hadir seiring mentari. Pastikan kita regup nikmat asmara, raih bahagia seperti mereka di seberang jalan. Oh yeah, oh, oh, oh, oh, oh yeah, di seberang jalan. Yeah, oh yeah, di seberang jalan.